Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berharap dan berdoa agar apapun yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan adalah sesuatu yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita akan selalu berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke ayat 121 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiral li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang profil seorang Nabi Ibrahim yang di dalam dua ayat ayat terdahulu dan ayat pada hari ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sifat-sifatnya atau karakternya. Di dalam keterangan ayat 120 Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu karakternya adalah ummatan qanitan lillah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, hanifa, ya, berani menentang segala ketidakbenaran yang terjadi di dalam kehidupan masyarakatnya. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah mau berbuat syirik dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, gambaran seorang Nabi Ibrahim yang merupakan manusia pilihan, manusia yang terbaik yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan, Allah gambarkan dalam ayat 121, syakir li an'umi. Orang yang selalu bersyukur, tahu diri, selalu ingat akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu, bukan manusia sembarangan, tetapi manusia pilihan yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan nubuah, ya, untuk menjadi nabi. Wahadahu ila sirati mustaqim, dan tetap mendapatkan pemeliharaan dari Allah, karena Nabi Ibrahim tetap diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pendengar rahimakumullah, jadi ada beberapa sifat karakter dari profil Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ummatan qanitan lillah, selalu berserah diri dan tunduk melaksanakan perintah Allah. Kemudian hanifa, berani membela kebenaran, ya, dan menentang arus negatif yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, tidak melakukan tindakan kesyirikan, syakiran li an'umi, selalu bersyukur kepada Allah, dan Allah jelaskan bahwa dia adalah manusia pilihan. Semua ini merupakan contoh bagi kita, sampel bagi kita untuk bisa meniru sebagaimana karakter seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik di dalam kehidupan kita, atau Nabi Ibrahim sebagai contoh bagi kehidupan kita, ya. Allah mengatakan syakiral li an'umi, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu bersyukur. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan ayat ini bahwa ini sebenarnya diturunkan untuk mengecam sikap dan tindakan masyarakat Arab saat itu yang sudah diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, negeri yang aman, makmur, ya, penduduknya kaya-kaya, akan tetapi ternyata mereka malah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, tengok Nabi Ibrahim dengan segala fasilitas yang dia dapatkan, keutamaan yang dia peroleh, tapi tetap menjadi orang yang syakir li an'umi, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya tahu diri. Bersyukur artinya tahu betul bahwasanya dia sungguh merupakan suatu hal yang sangat agung, suatu hal yang sangat istimewa ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sangat kecil sekali, ya. Jangan menunggu bersyukur kalau sudah mendapatkan sesuatu yang besar, ya. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang kecil ternyata malah diremeh-remehkan. Bahwa segala nikmat Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kepentingan kehidupan kita. Oleh karena itu, hidup kita tidak pernah selamanya terlepas daripada rahmat, pemberian, dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah. Dan untuk lebih menjelaskan keterangan tentang ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 121, syakirun li'an umi. Tadi Ustaz Perdana mengatakan mensyukuri nikmat yang berbentuk materi. Saya dapat menambahkan mensyukuri nikmat yang berbentuk tentang spiritual atau roh atau jiwa untuk lebih melengkapinya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu syakirun li'an umi. Ada nikmat-nikmat yang telah didapatkan Nabi Ibrahim yang tertuang di ayat 120, yaitu apa? Nikmat sebagai ummah, orang yang perfect, semua perilaku baik ada pada dirinya. Dia mensyukuri nikmat dengan berbagi kebahagiaan, dengan meluruskan yang melenceng, hanifa. Dia berbagi nikmat tentang ketauhidan. Jadi selain materi, sebenarnya ada nikmat yang terkadang umat manusia, umat Islam itu merasa tidak ada faedahnya ketika saya menganut agama Islam. Dia merasa Islam itu bukan nikmat, Islam itu adalah beban. Padahal setiap sholat kita selalu mengatakan ihdina syuratal mustaqim syuratal lazina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi sebenarnya nikmat berada di jalan yang lurus itu harus kita syukuri dengan mengoptimalisasikan nikmat tersebut. Maka di sini disebutkan ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Ketika kita mendapatkan nikmat spiritual, nikmat ruh, nikmat jiwa, nikmat nilai, maka kita berusaha untuk tetap berada dalam nikmat tersebut, tetap berada di jalan yang lurus supaya Allah tetap memberikan petunjuk kepada kita. Ihdina syuratal mustaqim. Karena apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi ayat 121 ini sangat terkait awal ayat 120 dan akhir dari ayat 121, di mana mudah-mudahan kita tetap berada di jalan yang lurus, karena jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita mensyukuri nikmat jalan yang lurus, Allah akan menambah kita berada di jalan yang lurus itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat Islam, engkau akan menambahkan pemahaman bagaimana Islam itu benar-benar nikmat. Tetapi kalau engkau wala in kafartum, kalau engkau merasa Islam itu bukan nikmat tapi bencana dan musibah, inna azabi lasyadid, engkau akan merasakan benar-benar Islam itu bencana musibah bagi dirimu tapi tidak bagi orang lain. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, menyambut bulan suci Ramadan, maka kenapa Nabi Muhammad begitu bahagia, menggebu-gebu merasa mengharapkan balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan? Karena memang dia merasa bahwa Ramadan itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Bagaimana satu amal dilipat gandakan lebih dari ini adalah mega bonus, mega diskon, di mana semua perbuatan baik yang sunat pahalanya seperti wajib, yang wajib pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat yang tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Maka inilah syakiran li'an umi digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan diwujud di meja wantahkan oleh Nabi Muhammad, dan kita sebagai umatnya tentu saja begitu bahagia merasakan indahnya Islam, diantaranya dalam waktu dekat begitu bahagia merasakan indahnya Ramadan, dan setelah Ramadan begitu bahagia mendapatkan indahnya Syawal, dan begitu bahagia mendapatkan kebaikan untuk dapat menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah, atau melihat orang-orang Islam menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena wujud dari syukur atas Islam yang kita anut. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 121 ini, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus punya profil untuk kita ikuti, dan itu sangat berguna bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan profil, gambaran-gambaran profil yang pantas untuk kita ikuti dan kita contoh di dalam kehidupan kita. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk diikuti. Ada keterangan tentang profil Nabi Ibrahim yang salah satunya di dalam ayat 120 dan 121. Bahkan nanti di dalam keterangan ayat selanjutnya dijelaskan tentang gambaran profil dirinya yang sangat baik untuk kita contoh sebagai orang yang sangat rendah hati, taat kepada Allah, selalu melakukan kebaikan, selalu bersyukur di dalam kehidupan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai salah mengambil suri tauladan, karena itu akan sangat berakibat fatal di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita tidak akan bisa meningkat jauh lebih baik lagi. Kemudian bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh Allah untuk menyadarkan kepada kita semua tentang apa dan apa yang sebaiknya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apa rambu-rambu yang tidak pantas untuk kita langgar dan tidak boleh sebenarnya selamanya untuk kita langgar, yaitu Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mensyirikkan di dalam beribadah kepadanya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sebagaimana yang tadi digambarkan oleh Ustaz Jenal, bahwa nikmat Islam itu adalah salah satu kenikmatan spiritual yang sangat besar nilainya, bahkan terbesar di dalam kehidupan ini. Karena Islamlah yang membuat kita menjadi semakin mudah menjalani kehidupan ini, karena keimanan kita yang semakin kuat kepada Allah, sehingga akhirnya kita semakin nyaman, semakin tenang di dalam menjalani kehidupan kita, walaupun kita menemui berbagai macam rintangan dan tantangan. Semua itu adalah suatu nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri dan bahkan harus kita syukuri, karena hidup kita sangat tergantung dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari sekali lagi kita tampil menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dalam artian lisan yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan perbuatan yang selalu menggambarkan tentang kesyukuran kita atas segala yang kita dapatkan dengan melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.